demikian. Di Medan kemarin di Medan Allah berhubungan lalu itu dia skating dengan beliau. Besok kita dengan dia skating, bukan dengan dia telepon skating. Itu judulnya adalah kemarin kita minta kepada beliau menajul afiyah. Menajul afiyah adalah menajul afiyah. Banyak Allah berhubungan di antara guru dan berhubungan. Dan saya sendiri insyaAllah ta'ala subhanallah sebagaimana buku yang sudah kita tentukan bersama panitia dan orang tua kita sebagainya saya rahmatullah itu adalah kita telah menghatukan Allah hukumlah merupakan kumpulan masalah daripada Syekh Soleh Mursan subhanallah ta'ala Lampadun akan dirahum Allah yaitu setelah yang panjang Lampadun artinya setelah yang panjang tentang berkoh-berkoh yang menetapkan atau tentang berkoh-berkoh yang tetap setelah panjang atau berkoh-berkoh yang tetap contoh-tetap surat berkoh-berkoh yang tetap Allah kalau sana, sana biasanya orang punggungnya sakit. Ya, sebenarnya sana punggungnya usah buku itu punggungnya. Lagi depan belakang. Coba dibuka nama lima. Pembahasan hadis, wabarakatuh ta'ala. Lama sunat syarabul rahmat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa innal haditha an sirati laysa huwa min babi sirri sa'ihi. Alladhi yuqsadu minhu al-ittila'u ala usuli sirati mujarrad al-ittila'. Kama al-qala'u ala al-hawadithi al-tarikhiyyah wal-waqa'iyah al-tarikhiyyah al-sabiqah. وإنما الحديث عن الجرح له شأن عظيم أعظم من هذا له شأن أعظم من ذلك ألا وهو الحذر من شر هذه الجرح ومن محدثاتها والحث على وجوب الفرقة في أهل السنة والجماعة جماعة من الله عز وجل Atasnya Rasulullah SAW. Sesungguhnya pembicaraan atau pembahasan, ya, sesungguhnya pembicaraan atau pembahasan tentang kelompok-kelompok, kelompok-kelompok, bukan hanya semata-mata untuk pemaparan secara sejarah, bukan hanya semata-mata untuk pemaparan secara sejarah. Biasanya saya lihat ada mampu orang punya tujuh sebab. Kemudian kemudian الذي يقصد منه الاطلاع على اصول الفرق لمجرد الاطلاع yang bertujuan dengannya adalah bentuk اطلاع bentuk penelaahan atas atau terhadap usul dasar-dasar dan pokok-pokok daripada kelompok-kelompok tersebut secara penelaahan saja. Bukan semata ini. Artinya kita mengenal, mempelajari tentang firqah-firqah, tentang kelompok-kelompok penempatan yang ada di hari ini, yang menandakan diri mereka kepada Islam, ya, bukan semata-mata hanya sekadar penamaan atau sekedar pemaparan secara sederhana dan media. Kedua, kemarin kalau ada awal di sini dia, sebagaimana ditelaah oleh orang tentang kejadian-kejadian sejarah yang terjadi, walaupun dan kenyataan-kenyataan sejarah yang telah berlalu, bukan itu saja. Wa innamal hadithu an zirahi, anil zirahi. Wa innamal hadithu an zirahi. Sesungguhnya apa hanya kata beliau, pembicaraan dan penjabaran penjelasan tentang firqah-firqah itu adalah yang memiliki sa'un a'adhu min dhalik, adalah perkara dan tujuan ada yang lebih besar daripada demikian. Ya, apabila kita berkata wa huwa al-hadaru min qabl hadzah, ketahuilah tujuan daripada dirasa mempelajari, menelaah, membaca atau mengetahui, mengilmui tentang perkara-perkara tersebut dalam rangka adalah, kata beliau, untuk mengetahui tentang kejelekan-kejelekan yang ada pada perkara. Ya, wahyu ada kita dan dari apa yang sudah diadakan oleh Allah. Tidak hanya apakah bid'ah sampai kepada bid'ah itu kufirnya, bid'ah yang akan menjadikan dia kufur terhadap Allah, atau bid'ah yang berbentuk kesesatan. Ya, terus. Nah, walaupun yang kedua dalam rangka untuk memotivasi bagi orang yang mempelajari tentang kota-kota tersebut, motivasi atas dirinya pribadi supaya apa? Supaya bisa dia komitmen dan mengajukan dirinya berada di kelompok ahli sunnah wal jamaah. Tujuannya kedua, ya, sebenarnya tentang ini kelompok disuruh kita lagi dalam kelompok ini itu ya. Setelah dia menghidupkan dan keinginan seperti itu, dia akan menilai kepada Allah mana kelompok yang akan dia lanjutkan dirinya dalam kelompok tersebut. Ya, kemudian juga kita melihat wajah orang lain orang berkhidmat itu akuan cinta, ya, dan meninggalkan apa-apa yang ada pada kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok kemparan yang menyelisihi terhadap kelompok-kelompok itu namun jemaah atau terhadap kelompok-kelompok atau terhadap kelompok-kelompok dia tinggalkan kelompok-kelompok kemparan tersebut. Itu pada kelompok-kelompok itu akuan cinta, bukan hanya sekedar ya dihasilkan kata maaf bagi manusia atau kata ini bagi manusia. Ya, layak terungin ya, maka dia tidak akan menghasilkan tentang hasil tertentu bagi pribadinya tentang mempelajari semua tersebut, kecuali setelah dia mempelajarinya, mendalaminya, membacanya, dia akan dapat hasil bagi dia. Kalau dia hantu yang tinggi apa dia? Wa ma'rifati ma'rifatillah di hati Allah itu dia mengilmui setelahnya ilmu dan kontrol yang dekat ini setelah itu datang ilmu apa itu berkebenarannya. Siapa yang mengatakan berkebenarannya? Siapa yang mengatakan kontrol dan kontrol dan kontrol dan kontrol? Setelah apa? Setelah biasa tadi. Kemudian mana orang yang tidak mengatakan sehingga dia mengatakan siapa yang mengatakan kalau perempuan darah Al-Nabi yang mengatakan Al-Nabi yang mengatakan Al-Nabi yang mengatakan Al-Nabi yang mengatakan Al-Nabi yang mengatakan Al-Nabi yang mengatakan apa yang mengatakan dan siapa yang mengatakan siapa yang mengatakan yang dimana ya diwajibkan untuk bagi muslim hendaklah dia berada di atas firqah ahlul bid'ah wal jamaah. Wa man yuqim as-salah dan siapa yang dikatakan firqah ahlul bid'ah, siapa itu? Bagaimana? Wa man yuqim as-salah subhanahu ya, dan tidak bisa berlaku itu tauhid tadi syirik. Tauhid tadi syirik sama dengan ini adalah tauhid. Bagaimana? Terus sepertinya seperti soalnya orang beberapa semua di hari ini, ya, mengatakan bikin seru terjadi. Tidak usah. Itu. Namun siapa yang tidak melakukan kejelekan, dia khawatirkan dia akan terjerumus kepada kejelekan semua. Orang yang tidak melakukan kejelekan diri, dia akan pergi ke kuburan terlarang. Dia akan menyembelih kepada wali-wali masyarakat. Dia akan pergi untuk ziarah makhluk yang rahmat Allah, tempat kubur terakhirnya. Orang yang tidak tahu tentang bid'ah, dia perlu belajar. Tidak tahu tentang bid'ah, dia perlu belajar. Tidak tahu tentang apa yang perlu belajar, dia perlu belajar. Anda tidak tahu. Cara ini. Lalu kemarin dalam cerita Allah saja dia. Itu dasar yang menjelaskan menunjukkan kepada kita dan menginjil kita untuk mengenal kejelekan tersebut sehingga kita tahu dan bisa membentengi diri kita dan pada sendirinya. Lihatlah kata beliau sama Qala Hudzaifah bin Yamanah radhiyallahu anhu sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah bin Yamanah radhiyallahu anhu kepada yang mulia ini. Ya, kata beliau kepada kita, karena dia tahu Rasulullah SAW ada di dalam ayat ini. Wakun tuhan aduh anasar makafata ayu berikan ini. Fakul. Ya, ya Rasulullah SAW berkata inna kulla fi jahili hakeinu asar. Bagaimana? Hudzaifah bin Yamanah menjelaskan kepada kita satu riwayat yang terjadi kepada beliau di zaman Bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, para sahabat pada masa itu menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ila Allah. Ya? Datang untuk ma'rifatul syarr al-nabi. Datang untuk mengetahui kebenaran daripada kebenaran. Bisa berjalan. Ya. Para kata kebenaran kepada Tuhan kebenaran kebenaran wa'am jahat aluh sama Allah. Dan kata tentang kejelekan. Setanya kepada Tuhan. Sahabat permasa itu dulu Nabi SAW berkata tentang kebajikan. Seluruh kebajikan kebajikan. Saya kembali menanyakan tentang kejelekan. Kenapa ada Tuhan? Maka yang saya akan menjelekan. Saya akan berhasil. Terhadap diri saya kejelekan itu akan menjelekan. Ya, khawatir saya akan menemui kejelekan itu. Ya Allah, kalau dia tahu kejelekan itu, dia tahu tidak. Orang sekarang jalan berulang-ulang, ada lubang depannya. Dia tahu terlubang, aku menjemputkan dirinya ke dalam. Dia jalan terlubang, dia menjemputkan dirinya ke dalam. Kalau jalan terlubang, dia menjemputkan dirinya ke dalam. Kalau jalan terlubang, dia menjemputkan dirinya ke dalam. Atau yang menjemputkan dirinya ke dalam, dia menjemputkan dirinya. Soal apa orang gila? Membangun soal itu, dia lebih gila. Mau masuk? Ya mau daripada rahmat Allah. Lagi orang awal. Bagaimana? Ya? Apa itu lagi dia? Aku! Siapa yang kata apa itu? Apa yang kata apa itu? Ya apa itu? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Berada di dalam dunia jauhnya dan kemudian salah kejelekan. Berada dalam mata jahiliyah dan kejelekan. Ya, fajar mengajar kemudian Allah mendapatkan kepada kami kemerdekaan ini. Tapi kita dapat Allah kepada beliau pada pertama Allah dari sana kepada kita kemerdekaan. Nah kalau kami kembali ke Mekah, coba, ya, fahamlah kepada Rasul Sallallahu. Apakah setelah kebajikan yang datang kepada kami ini ada kejelekan? Apakah setelah kebajikan yang kami nikmati yang datang oleh Allah setelah kebajikan yang datang masih ada tak datang kepada kami lagi setelah itu kejelekan? Terima kasih. Ya, kalau Rasulullah SAW mengatakan, nah, benar kata Rasulullah SAW, maksud, kata Rasulullah SAW, akan ada kejelekan. Bagaimana? Ya, kemudian kembali kepada Rasulullah SAW mengatakan, maksud, bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, hamba yang kembali kepada Rasulullah SAW, apa setelah kejelekan itu akan ada lagi kebajikan? Jangan lagi kebajikan kepada Allah SWT. Beriman. Kalau tidak, kata Allah SWT benar. Ada kebajikan. Ya. Wafihi bahan. Dan pada kebajikan yang datang kepada kita setelah kejelekan tadi, sini jatah. Tidak ada perubahan Allah yang berubah pada tidak ada perubahan yang sebagainya adalah kebajikan yang tidak murni dan tidak bersih ada di dalam campuran kadang kotoran sudah kan? Ah, ya ada nih dulu sholat ada tak? Ada nih dulu sholat dulu ya? Ya ada nih sholat.